السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu pada kesempatan kali ini, dan itu semua berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan kita segalanya, Allah memberikan kita nyawa, Allah membuat organ-organ vital atau urgen di dalam tubuh kita berfungsi, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti kajian ini. Ini semua taufik dan hidayah dari Rabbul Alamin. Oleh karena itu, marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap jika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kita cita-citakan dan kita harapkan. Kita ingin berubah, kita ingin jadi orang yang soleh atau soleha, kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita ingin bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat, kita ingin bisa menerima, karena mungkin ilmu itu gak cocok dengan hawa nafsu kita. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memberikan hidayah kepada kita. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu enggak ngerti apa-apa. Kalian semua enggak ngerti apa-apa, kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepada diriku, niscaya aku akan berikan hidayah itu kepada dia. Oleh karena itu, selalu meminta dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadirin sekalian, marilah kita menguatkan kembali syahadatin kita. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ikuti, yang tuntunannya harus kita amalkan, karena itulah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jasa beliau sangat banyak. Maka marilah kita perbanyak salawat dan mengucapkan salam kepada beliau, kepada ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, dan kita bersyukur kita bisa kajian di bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia, kata Nabi SAW, bulan Sya'ban, Dzalika syahrun yakfurun nasu anhu. Bulan itu tuh bulan yang dilalaikan oleh manusia. Dan saat kita beribadah di waktu yang dilalaikan oleh manusia, itu pahalanya besar, hadirin. Pahalanya besar. Makanya sholat sunnah yang pahalanya besar adalah qiyamul lail. Bahkan kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain, sallu bil laili wan nasu niyam. Sholatlah di waktu malam ketika manusia lagi tidur. Jadi salah satu alasan di samping karena Allah turun di sepertiga malam terakhir, itu karena waktu malam itu mayoritas manusia itu lalai. Nah, pada saat kita bisa ibadah, kita bisa sholat, maka pahalanya luar biasa. Nah, begitu juga Nabi kita SAW yang menyatakan bahwa bulan ini itu bulan yang dilalaikan. Jadi kalau kita bisa perbanyak ibadah, berzikir, kajian, puasa, sebagaimana kita sudah jelaskan, baca Quran, baca Quran. Karena Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra, bulan Sya'ban itu bulannya pembaca-pembaca Al-Quran, kata Imam Salamah dan lain-lain. Ini ajangnya atau ajang gladi resiknya para ahli Quran. Pemanasannya ahli Quran. Warming up-nya ahli Quran sebelum masuk ke bulan Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan nanti, itu kita udah panas, bak mesin diesel, udah tinggal lari aja. Dan kita bisa start bagus dari tanggal 1 nanti. Bismillahi ta'ala. Dan juga jangan lupa berdoa Allah membalikkan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini dan lain-lain. Ada banyak di antara kita dipastikan dia tidak bisa berpuasa Ramadan bersama orang-orang yang selama ini berpuasa dengannya di tahun-tahun sebelumnya. Itu pun kalau dia sampai juga di Ramadan. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membalikkan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Karena tinggal hitungan belasan hari lagi, hadirin Allah muliakan. Maka marilah kita fokus dan maksimalkan hari-hari ini dengan ibadah dan amal soleh. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dengan kitab yang sangat fenomenal Riyadhus Shalihin. Dan hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis pertama dalam bab bayan kathrah turukil khair, bab keterangan bahwa banyaknya jalan dan pintu-pintu kebaikan. Dan hadirin Allah muliakan, adapun hadis pertama yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hadis Abu Dzar Jundub bin Junadah. Abu Dzar. Dan kita sudah berkenalan dengan beliau. Kita sudah berkenalan dengan beliau di hadis ke-61. Mari kita masuk ke hadis ini jemaah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. An Abi Dzar, dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala qultu ya Rasulullah. Jadi Abu Dzar itu bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Amal apakah yang paling baik, yang paling afdal? Jadi amal apakah yang paling baik atau yang paling afdal? Lalu apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan menarik banget hadirin. Dan ini pertanyaan orang cerdas, amal apa yang paling afdal? Karena kita harus tahu skala prioritas. Kita harus tahu skala prioritas. Lalu Nabi SAW menyatakan, al-imanu billah. Yang paling afdal itu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Berjihadu fi sabilihi. Dan berjihad di jalan Allah. Lalu Jundub bin Junada menyampaikan, ayur riqabi afdal. Ya Rasulullah, budak manakah yang paling utama untuk dimerdekakan, dibebaskan? Ini kita tahu di zaman dulu ada perbudakan. Jadi pertanyaannya, budak yang atau hamba sahaya yang seperti apa nih yang paling utama untuk dimerdekakan atau dibebaskan? Lalu Nabi SAW menjawab, anfasuha inda ahliha. Yang paling berharga menurut pemiliknya, menurut tuannya. Wa aktsaruha tsamana, dan yang paling mahal harganya. Jadi yang paling berharga dan yang paling mahal. Qultu fa in lam af'al. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, kalau aku enggak bisa melakukannya gimana? Mungkin kalau misalnya aku enggak punya budak, terus gimana? Atau enggak bisa melakukannya? Qala tu'inu shani'a. Kalau kamu enggak bisa, kamu membantu seorang pekerja. Jadi membantu orang yang membantu kerjaan orang lah gitu. Sonia. Jadi ada orang melakukan sesuatu, bantuin. Yang baik-baik ya gitu. Jadi ngerjain hal kebaikan yang ma'ruf, abantu. Autas na'u li akhraqa. Atau engkau membantu orang yang nggak dapat bekerja atau yang nggak jago dalam pekerjaannya, nggak ngerti gitu gimana ya harus ngerjain ini, bantuin. Karena ada anak baru, saya lagi magang, sebagian dikerjain kan, kita nggak ini bantuin, oh gini, gini. Ini loh mak, ini loh deh kalau kamu gini gini gini, jadi diajar. Atau teman kerja kerjaan kita, dia nggak ngerti, dikasih tugas sama bos kita, dia nggak ngerti gimana cara ngerjain, kita ajarin, kita bantu. Lalu qultu ya Rasulullah, Abu Dzar kembali bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita in du'uftu an ba'dil amal. Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila aku tidak mampu mengerjakan sebagian amalan tadi? Tetap aku enggak mampu juga tuh, gimana ya? Qala takuf syarraka 'anil nas. Kalau enggak mampu juga, tahanlah kejahatanmu terhadap orang lain. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Kan itu sedekah dirimu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau gak bisa juga, tahan sisi burukmu sehingga tidak mengenai orang lain gitu. Tahan kejahatanmu, maksudnya sisi burukmu, sifat burukmu, agar gak terkena orang lain. Agar gak dirasakan orang lain. Itu sedekah dari kamu untuk dirimu sendiri. Hadis Bukhari Muslim. Hadirin Allah muliakan, hadis yang sangat menarik bagi kita. Kita masuk ke pelajaran-pelajaran yang dijelaskan oleh para ulama kita. Yang pertama, hadirin Allah muliakan. Ulama mengatakan seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabat. Ya, keutamaan para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan terbaik. Tentang amalan terbaik. Agar mereka bisa mengerjakan dan bisa mengamalkan. Nah, ini penting hadirin. Lihat bagaimana mereka itu hatinya penuh dengan iman dan akhirat. Hatinya gak dipenuhi dengan urusan dunia. Walaupun mereka bekerja dan berikhtiar secara duniawi. Tapi ambisi mereka, semangat mereka, spirit mereka itu ke akhirat. Dan ini terbukti dengan pertanyaan-pertanyaan mereka ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya selalu seputar iman, amal soleh, amalan akhirat. Coba kita baca hadis-hadis Nabi yang ribuan, begitu banyaknya. Ada gak para sahabat itu nanya tentang atau ngebahas masalah duniawi yang gak penting gitu loh. Begitu ketemu Nabi SAW, pertanyaan tentang amalan. Tentang ibadah. Tentang iman. Gitu hadirin. Nah, coba kita evaluasi diri kita gitu loh. Misalnya kita ketemu guru kita. Ketemu ustadz kita. Jadi kita ketemu seorang guru atau ustadz. Nah, kalau ketemu di jalan misalnya, itu pertanyaannya apa? Setelah assalamualaikum. Assalamualaikum ustadz, waalaikumsalam. Nah, nanya kabar, gimana kabarnya? Baik. Nah, itu habis itu pertanyaannya. Kita cuma waktu punya waktu 2 menit atau cuma bertemu gak sengaja gitu. Banyak di antara kita tuh pertanyaan basa-basi aja. Dan kurang penting buat iman dia. Dari mana Ustaz? Buat apa nanya dari mana Ustaz? Atau mau kemana? Ustaz kok ada di sini mau kemana? Lu tanya tentang iman, tentang amalan soleh yang paling bagus siapa sih Ustaz? Gitu. Jangan nanya dari mana. Sebagian ulama gak suka loh ditanya dari mana. Karena bagi mereka gak penting. Bahkan diriwayatkan Imam Malik itu ketika ditanya usia beliau, kata beliau, apakah gak ada pertanyaan lain tentang daripada tentang masalah usia? Bukannya gak mau. Tetapi ingin mendidik, ada banyak pertanyaan yang penting bagi Anda. Kenapa nanya umur saya? Emangnya kalau tahu umur saya, meningkatkan iman dan takwa Anda. Sebatas itu misalnya. Jadi tanya hal-hal yang penting gitu untuk diri kita. Lihat para sahabat, tanya amalan terbaik apa sih ya Rasul. Terus karena di waktu itu zaman perbudakan, budak mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Kalau kok gak bisa gimana ya? Terus demikian. Itu hadirin Allah muliakan. Jadi ini yang perlu ditanamkan. Soalnya kalau ketemu ahli ilmu atau apa, manfaatkan hadirin. Manfaatkan. Ini kita punya banyak masalah yang kita gak ngerti. Ayat Quran juga kita gak khatam. Hadis juga kita gak tahu. Mumpung ada ahli ilmu, tanya. Tanya-tanya amalan, zikir yang bagus apa, ibadah yang benar-benar cocok buat kita itu apa. Subhanallah, kita sering buang-buang kesempatan emas, beda dengan para sahabat. Mereka itu bertanya untuk diamalkan. kata para ulama, walaisu kaman ba'dahum, beda dengan orang sebagian orang zaman sekarang. Kalau nanya itu bukan untuk diamalkan. Kalau para sahabat itu bertanya untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Itu hadirin Allah muliakan. Karena itu, ini pelajaran. Pertanyaan kita menunjukkan apa isi hati kita biasanya. Kecuali kalau munafik ya, atau bohong ya. Tapi secara umum, pertanyaan-pertanyaan yang keluar secara spontanitas itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Gitu. Apa yang ada dalam hati seseorang. Jadi hadirin yang Allah muliakan, tanya tentang amalan, tanya tentang ibadah, tanya tentang ketakwaan. Kalau kita bertemu dengan guru kita atau ustaz kita atau ahli ilmu dan lain-lain, jangan buang-buang waktu. Lihat para sahabat, contohlah mereka. Mereka tuh kalau ketemu Nabi SAW nanyanya amal apa yang paling afdal, amal apa yang paling baik. Ya. Yang berikutnya hadirin Allah muliakan. Nabi SAW menjawab, al-imanu billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, lihat kan? Lihat, jawabannya penting banget kan. Siapa di antara kita ketika bertemu dengan gurunya atau ustadznya terus nanya, "Ustadz, amalan yang paling afdal apa sih? Yang paling bagus buat saya apa sih?" Kira-kira dia ngeduga enggak jika jawaban ustadz itu beriman kepada Allah. Seringkali kita gak menduga jawabannya itu. Karena kita menganggap kita udah muslim. Kita menganggap kita udah beriman. Ini Abu Dzar yang bertanya jemaah. Abu Dzar. Abu Dzar tuh imannya Masya Allah. Luar biasa. Nanya sama Nabi SAW. Amalan yang paling afdal apa ya Rasul? Al-imanu billah. Iman kepada Allah. Jadi banyak kita tuh berusaha ngerjakan A, ngerjakan B, ngerjakan C. Dan tapi lupa bahwa ternyata amalan terbaik adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan terbaik adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuka mata kita bahwa beriman itu pahalanya besar. Jadi kalau detik ini kita sedang beriman dan memang harus beriman kepada Allah, itu pahala semua. Dan iman tidak boleh jeda walaupun 1-2 detik saja. Gak boleh kita mengatakan, saya ini beriman tapi nanti jam 9.05 sampai jam 9.15 saya kufur dulu ya. Kan gak boleh hadirin. Fatal itu. Iman itu setiap detik, setiap menit, setiap jam. Itu tuh pahala semua kalau kita resapi. Kalau kita jaga, kalau kita pertahankan. Dan kita hadapi setiap masalah kita dengan iman. Kata para ulama, iman itu memiliki keutamaan yang sangat besar pada seorang manusia. Bagaimana tidak? Iman itulah yang membuat hati itu lembut dan tunduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iman itulah yang membuat seorang itu khusyuk ketika mendengar Allah itu disebutkan. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Masih ingat surat Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, hati mereka itu bergetar. Hati mereka khusyuk. Gitu. Dan itu kebutuhan. Kebutuhan. kebutuhan. Hati yang bergetar ketika mengingat Allah itu kenikmatan, hadirin. Lalu iman itu juga yang membuat kita itu bergantung hanya kepada Allah. Karena kita beriman Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Ya udah bergantung aja kepada Allah. Yakin nggak? Beriman nggak? Ya beriman. Ya udah kan apa yang menyebabkan kita nggak bergantung kepada Allah? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu dan berkuasa atas segala sesuatu. Kata para ulama, iman itu yang membuat kita merasa takut kepada Allah di saat kita sedang sama orang maupun ketika kita sedang sendiri. Sehingga kita tidak menjadi orang yang punya dua muka, yang depan belakang beda, yang kalau di depan orang manis tapi di belakang orang atau ketika sendirian bermaksiat. Apa yang membuat kita tetap bermain dengan satu pola, pola yang baik? Karena kita beriman Allah maha melihat kita. Allah maha mendengar. Allah as-sami'ul basir. Maha mendengar lagi maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Allah tahu semua. Iman kita terhadap itu membuat kita takut untuk maksiat, baik di hadapan orang maupun di belakang orang. Ketika istri kita samping kita maupun ketika istri kita gak ada. Di saat suami kita berada di samping kita atau di hadapan kita, maupun ketika suami kita gak ada. Ketika kita bareng orang tua atau kita lagi ngerantau, lagi di kos, lagi kuliah, bahkan lagi di luar negeri, sama aja, gak macam-macam. Kenapa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang membuat kita ridho kepada Allah. Dan ridho kepada agama dan aturan yang Allah buat. Ridho bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Iman yang membuat seseorang merasa Allah itu dekat, itulah hadirin. Yang merasakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Udaw min istikhdarihi. Dan dia merasakan kehadiran dengan pertolongan-pertolongan Allah. Dengan pengawasan Allah. Jadi ini yang perlu kita camkan. Iman itu yang membuat seseorang itu senantiasa mengedepankan kecintaannya kepada Allah dibanding kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iman itu membuat semua gerakan, derap langkah, bahkan diamnya itu dia persembahkan untuk mencari ridha Allah. Wan yakuna jami'ul harakati wa sakanat lahu. Bagaimana setiap derap langkahnya, setiap gerak-geriknya, bahkan diamnya sekalipun itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Dan ini bukan tentang pribadinya saja. Bahkan imannya yang membuat ia berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada saudara-saudaranya, bahkan berbuat baik kepada orang non-muslim. Semuanya karena ia tahu bahwa Allah maha melihat, Allah akan mengganjar, dan Allah yang memerintahkan itu semua. Jadi, ini bukan tentang, ya gue beriman, titik, enggak. Makanya enggak heran bahwa ketika Nabi SAW ditanya oleh Abu Dzar, beliau katakan, al-imanu billah. iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan yang paling afdal. Karena itu motor penggerak. Dan itu inti kebahagiaan. Kebahagiaan. Seringkali kita ulang ucapan Malik bin Dinar rahimahullah, salah satu ulama klasik. Ahlu dunia, para pencinta dunia itu, yakhrujuna minad dunya wa lam yadhuqu ma huwa ahla fi dunya. Mereka itu ketika meninggal, ternyata mereka belum merasakan yang paling indah dan yang paling nikmat dari dunia, dari kehidupan dunia. Apa yang paling indah dan paling nikmat? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling indah. Jadi ironi hadirin, dia pencinta dunia tapi dia gak pernah ngerasain apa yang paling indah dari kehidupan dunia. Makanya al-imanu billah itu penting. Makanya itu kan yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat, sebagaimana hadis Ibnu Umar dan lain-lain. Nabi mengajarkan iman sebelum yang lain. Bahkan al-iman qabla al-Quran. Beliau mengajarkan para sahabat iman sebelum Al-Quranul Karim. Sehingga ketika mereka mempelajari Al-Quran, izdatna imana. Iman mereka semakin bertambah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Kalau kita ingin amalan terbaik, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin Allah muliakan. Yang kedua kata Nabi SAW, jihadu fi sabilihi. Dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Berbicara tentang masalah ini, berbicara tentang sebuah hukum fikih yang cukup panjang. Tapi yang perlu kita renungkan pada kesempatan kali ini adalah fisabilillah. Di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di jalan Allah. Bukan di jalan kelompok. Bukan di jalan komunitas, tapi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harus mengikuti aturan dan konsep yang Allah berikan. Gak boleh sembarangan. Gak boleh ngasal. Dan efeknya parah kalau kita salah dalam masalah ini. Oleh karena itu ada banyak kaidah yang dijelaskan para ulama. Dan di antara kaidah terpenting dan yang merangkum semua ini adalah kaidah para ulama bahwa jihad itu dikembalikan kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Bukan kepada setiap orang. Dalilnya adalah hadis Muslim. Innamal imamu junnah yuqatal min wara'ih. Sesungguhnya imam atau pemimpin itu perisai. Perisai. Maksudnya adalah kita berjihad atau berperang di belakang dia. Di belakangnya. Hanya ketika para ulama yang menguasai ilmu fikih menjelaskan masalah ini, mereka bilang kaidah pertama dikembalikan kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Selebihnya ikut mereka aja. Selebihnya mengikuti mereka. Allah Ta'ala bisawab. Jadi gak boleh ngasal, gak bisa setiap orang menyerukan. Harusnya kembalikan kepada pemerintah kaum muslimin yang sah, sebagaimana hadis Nabi tadi, hadis Muslim. Allah Ta'ala misawab. Yang berikutnya jemaah sekalian, Abu Dzar kembali bertanya, hamba atau budak mana yang paling afdol untuk dimerdekakan? Ini menunjukkan bahwa di zaman itu ada perbudakan. Ada perbudakan. Dan konsep yang dibangun oleh Nabi SAW dan para sahabat adalah bagaimana memerdekakan budak tersebut. Bagaimana membebaskan mereka dari belenggu perbudakan itu. Makanya lahirlah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Hamba saya mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Jadi arah mereka itu, narasi yang dibangun itu bagaimana memerdekakan. Makanya kan kafarat beberapa kesalahan kan memerdekakan budak. Agar berangsur-angsur perbudakan itu minim dan hilang, jemaah. Dan bukan hanya dijadikan kafarat, tapi juga dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, man a'taqa raqabatan a'taqallahu bi kulli 'udwin minha 'udwan min a'dha'ihi minan nar hatta farjahu bi farjiha. Barang siapa yang memerdekakan budaknya, hamba sahayanya, maka Allah akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari api neraka. Sebagaimana dia memerdekakan semua anggota tubuh budak tersebut dari perbudakan. Sampai kemaluannya, karena kemaluannya tersebut. Jadi semuanya dimerdekakan dari api neraka. Kenapa demikian? Karena dia merdekakan budaknya. Dan ketika dia merdekakan budaknya, kan semuanya dimerdekakan. Ya tangan si budak, ya kepala si budak, ya kaki si budak, gitu loh. Kaki hamba saya dan seterusnya, itu dimerdekakan. Maka sebagai ganjarannya, Allah merdekakan semua anggota tubuhnya, subhanallah. Semua anggota tubuhnya. Lihat bagaimana Islam itu menganjurkan dan memotivasi orang untuk memerdekakan. Dan memberikan kemerdekaan kepada manusia. Nah, ketika itu dia tertanam dalam diri para sahabat, mereka bertanya, yang paling utama yang mana sih? Gitu loh. Lalu Nabi mengatakan yang paling utama itu yang paling anfas, yang paling berharga, dan yang paling disukai dan paling disayangi sama tuannya. Jadi budak yang, atau hamba yang punya kelebihan, yang paling disayangi dan yang paling mahal harganya. Kok ada harga? Ya namanya juga perbudakan, hadirin. Kan diperjualbelikan. Jadi hamba saya ini kalau dijual mahalnya minta ampun. Misalnya kalau dijual 3 miliar. Enggak tahu ya, tekan manusia. Uang mobil aja mahal apalagi manusia kan. Uang kuda aja mahal, hadirin. Apalagi manusia. Seharganya 5 miliar. Ah, 5 miliar ini merdekakan. Itu yang paling besar pahalanya. Jadi yang paling berharga, yang paling disayang, dan yang paling mahal harganya. Makanya kata para ulama, tidak ada yang bisa memerdekakan hamba saya seperti ini, kecuali orang yang punya iman yang kuat. orang yang punya iman yang kuat. Gitu hadirin. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan sebuah kaidah yang ada dalam surat Ali Imran ayat 92, bahwa Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menganjurkan kita untuk memberi hal yang kita cintai sebagai bukti keimanan kita. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 92, lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan hakikat dari kebaikan, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan dan memberikan harta yang paling kalian cintai. Barang yang paling kalian sayangi. Di saat itulah kalian mendapatkan kebaikan terbaik dan hakikat kebaikan. Karena seseorang tidak akan berani melakukan itu, tidak akan bisa melakukan itu kecuali karena iman yang kuat di dalam hatinya. Oh, jadi kasih baju bekas salah ya Pak Ustadz? Oh, bukan salah. Kasih pakaian bekas tidak terpakai bagus, pahala di sisi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi kita belum mendapatkan hakikat dari kebaikan yang sempurna. Kita baru dapat hakikat kebaikan yang sempurna kalau kita memberikan harta dan barang yang paling kita cintai dan kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebagai simbol bahwa Allah lebih kita cintai daripada barang-barang tersebut. Allah lebih kita cintai daripada harta tersebut. Allah lebih kita cintai dibanding aksesoris kita, perhiasan kita, dan seterusnya. Itu paling tinggi, itu puncak. Lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai hakikat dari kebaikan sampai kalian menginfakkan barang atau harta yang paling kalian cintai, lalu ditaruh di jalan Allah, dipakai untuk amal soleh, untuk dakwah fisabilillah. Itu hadirin. Makanya Ibnu Umar setelah ayat ini turun, Ibnu Umar tidaklah beliau mencintai harta beliau kecuali dia kasih di jalan Allah. Pokoknya begitu beliau punya harta, beliau suka banget lah diberikan di jalan Allah. Itu hadirin, diberikan di jalan Allah. Ketika ayat ini turun, datang ke Rasulullah SAW, Abu Talha. Datang ke Rasulullah SAW, lalu Abu Talha mengatakan, Allah berfirman dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan, jadi gak akan berhasil kecuali dengan cara ini. Kalian tidak akan mendapatkan hakikat kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan yang paling kalian cintai. Lalu kata Abu Talha, yang paling aku cintai adalah Bayroha, kebun atau taman beliau yang bersih banget dalam riwayat dan dekat banget sama Masjid Nabawi. Dekat banget sama Masjid Nabawi di zaman itu, bukan Masjid Nabawi. Di zaman itu, dekat banget. Sangat. Dan sebagian mengatakan sekarang sudah masuk ke dalam area Masjid Nabawi. Jadi bayangin harganya berapa tuh hadir. Dan Nabi SAW suka ke sana dan meminum air di sana. Jadi airnya di sana tuh jernih. segar gitu. Dan itu yang dilakukan oleh sebagian para sahabat. Dan kata Abu Thalhah, itu yang paling saya cintai karena strategis banget. Sangat strategis. Sangat strategis. Itu benar-benar ring satu tuh. Sangat strategis dengan Masjid Nabawi. Maka kata Abu Thalhah, maka aku berikan kepada engkau sebagai infak di jalan Allah dan untuk dipergunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Abu Thalhah, fadha'ha ya Rasulullah haitsu syi'ta. Gunakan sesuka hatimu ya Rasulullah. Subhanallah. Gunakan sesuka hatimu ya Rasulullah. Itu hadirin. Nabi mengatakan bakh bakh malun rabih malun rabih. Artinya ekspresi kekagetan dan kagum. Mau dikasih nih gitu. Masya Allah. Ini harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Allah Nabi katakan, saya rasa yang paling maslahat, engkau bagikan untuk keluargamu, mereka yang butuh. Mereka yang butuh. Lihat bagaimana sahabat. Gitu. Jadi cari yang paling bagus. Cari yang paling bagus. Itu kayak kita punya tanah nih. Kalau di Jakarta, kita punya tanah. Kita punya tanah misalnya di Menteng. Di Senopati. Di Tamrin misalnya. Sama di Sukabumi. Lalu sama di Tangerang. Tanpa meremehkan apapun, kalau mau untuk Allah, cari yang paling bagus. Ah, ini kayaknya ditambrin aja. Gitu, jemaah. Kayaknya bagus di Senopati. Senopati. Jangan untuk Allah dikasih yang di ujung dunia. Yang harga tanahnya murah. Tanpa kita meremehkan dan tetap bersyukur. Tapi di jalan Allah cari yang paling strategis. Sehingga nanti kalau kita dihisap, ini yang akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari yang paling bagus. Yang paling kita cintai. Tanpa sekali lagi meremehkan. Dan tanpa mengurangi rasa syukur. Alhamdulillah. Dimanapun kalau kita ke jalan Allah, pahala. Tapi gak akan dapatkan hakikat dari kebaikan. Gak akan. Gak akan kita dapatkan. Itu jamaah sekalian. Kita punya mobil, misalnya ada beberapa mobil. Yang kita, misalnya kita ingin kasih buat dakwah. Cari yang paling bagus mobil kita. Jangan mobil yang tahun 80, 90 yang kita kasih. Soalnya kita naik mobil yang paling terbaru, yang paling mahal. Kalau mau dapat hakikat kebaikan yang paling sempurna. Tapi apapun yang kita kasih, insya Allah dapat pahala. Insya Allah, baik. Tapi kalau kita ingin sampai titik puncak, kalau dunia aja ingin puncak, masa ini gak ingin puncak? Lihat Ibnu Umar. Ibnu Umar kalau udah suka sebuah barang, langsung dikasih jalan. Kalau saya lagi suka ini, udah kasih. Gitu, Masya Allah. Saya lagi suka ini, kasih. Jadi coba kita naik kelas. Tanpa mengurangi rasa syukur dan apresiasi kita kepada semua pihak. Kalau sebelumnya hanya kasih yang bekas-bekas, nah sekarang kasih yang kita sukai. Bukan, gak harus baru. Karena kadang-kadang yang paling kita sukai bukan yang paling baru. Ini yang paling kita sukai loh. Ini bukan tentang baru. Enggak, tapi ini baru. Enggak, bukan. Karena banyak kita, barang baru kita gak suka. atau kurang suka, atau kita lebih suka yang lama. Ini yang paling kita sukai. Dan ini bukan tentang barang, loh. Ini tentang pembuktian mana yang paling kita cintai. Allah atau harta dunia tersebut. Allah atau barang-barang itu. Akhirat atau dunia itu. Setelah taufik dari Allah kita memutuskan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan. Jadi ini bukan hanya tentang hamba saya tadi, tapi ini tentang simbol. Gak ada yang berani melakukan itu kecuali yang imannya besar, imannya tinggi, imannya kuat. Jadi itu tadi. Ini kesempatan loh bagi kita. Kita pengen tahu iman kita setinggi mana sih? Ah, berani gak ya? Berani gak ngasih? Berani gak ngasih? Soalnya kita tinggal di sebuah perumahan luas, kita punya dua rumah, satu di boulevard bagus, satu dimasuk ke klaster. Nah, lagi butuh apa untuk di jalan Allah? Ah, pakai rumah saya di boulevard. Nah, nanti saya pindah ke klaster. Gitu. Kenapa? Kenapa, Pak? Di boulevard lebih enak, lebih bagus, lebih luas, akses enak jalan raya. Dan ini yang paling, rumah yang paling saya suka ini. Saya pindah aja ke belakang. Pindah ke belakang. Itu hadirin. Kalau ingin mendapatkan pahala yang paling puncak. Tapi apapun yang kita kasih, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjar. Pasti lah. Kan kita udah bahas ayatnya. Mithqala dzarratin khairan yara. Jangankan kasih rumah. Kasih kebaikan sebesar partikel terkecil, semut aja tuh katanya. Atau setengah korma kita dapat pahala. Tapi kalau kita ingin amalan, atau kita ingin kebaikan tertinggi, dan kita ingin mendapatkan iman, bukan hanya kebaikan, iman yang kuat, itu caranya. Allah Ta'ala. Dan lihat bagaimana Abu Talha kasih ke Nabi, kata Abu Talha, terserah kamu pakai buat apa ya Rasul. Jadi pakai di jalan dakwah, pakai buat kebaikan, pakai buat ini, pakai buat kasih fakir miskin, terserah. Udah deh, udah, buat engkau aja. Itu Abu Talha. Radhiyallahu ta'ala. Lalu yang berikutnya, Abu Dzar kembali bertanya, ya Rasulullah, atau fa illam af'al, kalau aku enggak bisa melakukannya, lalu kata Nabi itu ainu sani'an au tasna'u li akhraq, engkau membantu seorang pekerja yang lagi mengerjakan sebuah karya, sebuah kerjaan, sebuah job dan seterusnya, dan dalam riwayat yang lain dha'i'an, engkau membantu orang yang orang doyan tu doyak yang enggak punya apa-apa, yang miskin, yang terlunta-lunta, yang enggak jelas gitu loh. Itu bantu. Jadi bisa maknanya sani'an atau doyan. Jadi kalau dalam riwayat ini sani'an, tapi kalau kita baca keterangan Imam Nawawi dalam riwayat yang lain doyan. Jadi bantu orang yang lagi ngerjain sesuatu biar kerjaan cepat selesai. Kebaikan-kebaikan yang dia bisa lakukan, dan atau bantu orang yang sedang hilang arah, bingung, terlunta-lunta, terusir dari kos-kosannya misalnya karena nggak bisa bayar, harus keluar dari kontrakannya nggak bisa, itu bantu, itu pahala besar. Atau tasna'u li akhraq, atau engkau membantu orang yang tidak pandai dalam kerjaannya. Tidak pandai dalam kerjaannya. Yang tidak jago dalam kerjaannya. Bantu ajarin. Oh gini nih mas. Masuknya kesini. Jadi, pokoknya bantu orang. Intinya bantu orang. Mau yang jago, yang gak jago dibantu. Yang jago, apa yang bisa aku bantu? Enggak, aku bisa kok. Udah bantu-bantuin apa ya? Saya bawain ini, bawain itu. Tapi kalau ngelihat yang lain. Jadi misalnya kita kerja satu tim nih. Tim kita bertiga, satu tim bertiga, yang teman kita yang pertama jago dia, dia ngerti apa yang harus dilakukan. Ada bisa saya bantu nggak? Oh, nggak ada. Bisa. Ya udah gue buatin ini ya. Kopi latte, kopi latte. Oh iya boleh deh, boleh. Kayak bubur ayam enak nih. Oh iya boleh deh. Itu bantu. Biar dia nggak perlu cari waktu, buang waktu buat sarapan. Udah kasih nasi uduk, nasi uduk, nasi uduk. Gitu. Pokoknya apa yang bisa dibantu, dibantu. Atau saya ambilin ini ya, butuh apa? Oh ambil itu. Ya kayak misalnya dokter kan butuh suster untuk ambil A, ambil B. Mekanik kan butuh asisten untuk atau ngambil ini. Jadi bantu. Atau yang nggak ngerti, bingung gitu loh. Tim apa anggota tim kita yang lain yang kedua bingung dia harus saya nggak ngerti oh gini loh caranya ini step pertama step kedua step ketiga step keempat gitu itu pahala besar lihat banyak sekali pintu-pintu kebaikan jadi sama yang ketemu yang jago ada pintu kebaikan ketemu yang nggak jago ada pintu kebaikan itu poinnya gitu loh. Jadi jangan, aduh aku bingung nih mau bantuin apa, udah pada hebat-hebat semua. Jangan salah, coba kita pikirkan lagi. Dokter terbaik pun butuh asisten. Dosen terbaik pun butuh asisten. Pokoknya asdos. Orang-orang hebat tuh butuh asisten. Gitu loh. Para masyayikh kita, itu ada asistennya. Jadi ulama ada asisten. Pokoknya lihat yang hebat-hebat ada asisten. Bantu-bantulah. Dan yang gak jago, yang gak bisa, diajarin biar pintar. Lalu yang terakhir hadirin, kalau gak bisa juga, kata Nabi, takufu syarroka aninas. Udah jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang. Jangan biarkan sisi buruk kita membuat orang terganggu. Membuat orang terkendala. Membuat orang ribet. Membuat orang susah. Takufu syarroka aninas. Jangan sampai kebiasaan buruk kita membuat orang tuh ribet gara-gara kita. Sulit gara-gara kita. Habis waktu untuk kita. Dan ketika dia follow itu gara-gara kita. Gara-gara kita, misalnya emosi kita. Rasa malas kita. Kita yang gak disiplin. Kita yang gak jaga pola hidup. Akhirnya semua ribet gara-gara kita. Takufu syarroka aninas. Jadi keburukan Anda itu dijaga gitu loh. Jangan sampai ngerepotin orang. Jangan sampai nyusahin orang. Jangan sampai orang itu ribet. Walaupun bisa jadi, mereka senang aja. Karena mereka sayang sama kita. Karena mereka sahabat-sahabat kita. Mereka akan lakukan apa aja buat kita. Tapi jangan pernah ngerepotin orang kayak begitu. Yang harusnya mereka gak repot, jadi repot. Yang harusnya mereka bisa ngerjain yang lebih manfaat, akhirnya ngurusin kita. Yang akhirnya mereka bisa ngerjain kerjaan kita, akhirnya kita terganggu oleh kita, ribet sama kita. Itu jangan. Fa inna shadaqatun minka 'ala nafsik. Itu sedekah buat dirimu sendiri. Itu sedekah buat dirimu sendiri. Jadi kalau gak bisa bantu orang, jangan buat ribet orang, itu poin. Kan gitu. Bantu orang yang sudah jago dan bantu orang yang gak jago gitu. Sebelumnya. Gak bisa juga. Jangan gangguin orang. Dan jangan buat orang terganggu. Dan semuanya pahala, pahala, pahala. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Subhanallah. Kebaikan di mana-mana. Jadi sekali lagi ya. Bantu orang. Baik yang expert maupun yang gak expert. Baik yang master maupun yang pemula. Baik yang gak ngerti maupun yang ngerti. Semua bisa gitu. Ada aja cara ngebantu orang. Itu ada. Mesenin kopi lah buat dia. Mijit-mijit ya. Lagi kerja ya. Ada bisa ngebantu? Gak ada. Aku pijit-pijit ya. Waduh gini dong. Masya Allah nih. Sambil dia kerja. Sambil di komputernya. Jadi mbak. Jangan berpikir di apa teman kita. Atau sahabat kita. Atau saudara kita. Udah master. Udah jago. Gak ada jalan bantu dia. Jalan bantu dia banyak. Misal bantu dia secara pendanaan. Kita punya ada orang lagi research sesuatu, lagi meneliti. Anda bisa dibantu nggak? Nggak ada sih. Oh, ini ya, saya bantu ini buat Anda fokus ke sini. Atau ini kayaknya udah jelek, iya tapi masih bisa dipakai. Beliin baru gitu loh. Beliin baru. Sehingga bisa memaksimalkan dia. Ya nggak bisa ajarin, ini tekniknya mas, ini tekniknya. Ini begini loh, stepnya pertama begini. Nggak, jangan begini, ini salah. Harusnya kamu ini dulu. Karena dia belum jago. Nggak bisa bantu juga, udah jangan gangguin orang. Dan jangan sampai keburukan kita membuat orang terganggu. Jangan sampai kebodohan kita, kekonyolan kita, sikap kita yang nggak bijak, atau sikap kita yang ini, pola hidup kita membuat orang susah. Walaupun mereka senang dan ikhlas bantu kita. Tapi jangan sampai mengganggu orang. Fa inna hasadaqatu minka ala nafsi, itu sedekah dari dirimu untuk dirimu sendiri. Ini menunjukkan bahwa kebaikan banyak sekali. Dan semua pahala, pahala, pahala. Jadi kita nih hidup di tengah-tengah. Di tengah-tengah pahala yang bertaburan. Cuman kita nggak ngambil, kita nggak pungutin, kita nggak petik, padahal di depan mata kita nih pahala semua. Hidup cuma sekali hadirin, maksimalkan semua potensi pahala yang ada. Itu kan semua masya Allah. Kalau nggak ada yang bisa anda kasih, nggak bisa kasih yang terbaik, nggak bisa kasih yang pernah anda sukai, udah bantu orang. Bantu orang, bantu orang, bantu orang. Gak bisa juga, udah jangan ganggu orang. Semuanya pahala. Ini yang bisa disampaikan. Dan semua motornya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rabbul Alamin. Semoga bermanfaat. Waktu sudah habis. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dan manfaatnya ilmu. Dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik.